sebuah hati menemankan cinta yang kembali merelakan hati yang pernah dilukai. Tak mau ku kenang, tak mau ku berserah. Biar perih pergi tinggalkan ku. Kini aku ada dirimu yang selalu bersama dengan harapan kau jagakan diri ini. Tetapkanlah denganku, tetapkanlah dirimu menyayangiku selamanya. Dia yang setia, dia yang ku cinta, dia yang melengkapkan cintaku seadanya. Dialah penawar hati ini yang akan ku miliki hingga akhir hayatku. Kini aku ada dirimu yang selalu bersama dengan harapan kau jagakan diri ini. Tetapkanlah denganku, tetapkanlah dirimu menyayangiku selamanya. Cintaku selalu